larinya tetap ada lagu anak-anak lagi. Jadi romantisnya hilang lagi. Mungkin ini romantis. Nih kalau ngerayu pakai lagu nih. Ki, contohin Ki. Contohin, coba. Mamang biar tahu. Ini jagonya nih kalau ngerayu. Apa ya? Atau itu tekor, yang lagu yang ini nih. Yang lengiten. Kuring lengiten. Biar romantis. Datang Pak Yus, udah ada jejak. Buble. India, lagu apa? Lagu apa? Itulah. India, Tuki. Itulah. India, kau dan aku. Yeah, jangan yang pop, yang biasa itu mah. Lagu India. India. Ayo. Apa? Temere jahe dicare kumbe. Apa? Lagu-lagu aja. Kau dan aku dikenalin sama Wahyu. Waktu si Duru di Ciawi Tali. Itu yang India yang kisah nyanyi. Oh, Tumiho. Ah, itu. Tumiho. Tumleho. Gimana? Tumiho, Tumleho. Ah, leho ini. Ngambuai. Kyu-kyu-kyu Tumiho. Awe Tumiho. Zandegi. Gini nih kalau mau bagus. Jeng, sini. Sini, buruan, cepetan. Lu yang main keyboard, biar apal. Ayo, cepetan. Ayo, bagus. Ayo. Oke, sambil menunggu Yujeng main keyboard. Ya, gimana? Bisa main keyboard juga, Yujeng. Tumiho, hei, kasih nada, Jeng. Hut! Kyu. Ketinggi. Segitu. Kyuki tum bhi ho, ab tum bhi ho, zindagi ab tum bhi ho, jaan bhi mera dard bhi meri aashiqui. Yeah.